Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang diterjemahkan oleh alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Medan yang bergabung dalam Safir Al-Azhar. Pada ayat ini kita telah mengkaji ayat 114 dan akan mengkaji ayat 115 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sangat terkait erat dengan ayat sebelumnya yang telah kita kaji kemarin, di mana disebutkan bahwa merupakan tindakan yang paling menyedihkan bila manusia menghambat seseorang untuk pergi ke rumah ibadahnya, melakukan sholat kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merupakan perbuatan yang sangat menyedihkan apabila seseorang pergi ke rumah Allah tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid untuk mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dan ketika keluar kita dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma ftahli abwaba fadlik. Artinya ketika masuk kita mengharapkan kasih sayang Allah untuk mengucurkan, terkucur pada diri kita selama berada dalam masjid. Dan ketika keluar kita pun diharapkan mendoakan, ya Allah bukalah pintu fadilahmu, karena apapun yang terjadi menghadap ke rumah Allah lebih nikmat daripada keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan hanya milik Allah lah timur dan barat. Kaitannya dengan ayat sebelumnya bahwa usaha untuk penghancuran masjid yang dilakukan oleh siapa saja tidak akan pernah berhasil, karena masjid merupakan tempat sujud dan semua bumi ini adalah tempat sujud bagi umat Islam. Maka usaha untuk menghancurkan masjid sama artinya dengan usaha untuk menghancurkan bumi Allah. Dan kalau bumi Allah sudah hancur, maka yang ada adalah kiamat. Jadi usaha untuk penghancuran masjid dalam arti yang sangat luas tidak mungkin dilakukan. Artinya ketika seseorang tidak bisa melaksanakan masjid karena sudah dikepung oleh pihak musuh, maka dimanapun sholat tetap harus ditegakkan, karena setiap jengkal di muka bumi ini adalah tempat sholat. Maka kita menemukan para pejuang yang memerdekakan bangsa Indonesia ini, dimanapun apabila sholat sudah berkumandang azan untuk menunaikan sholat, maka mereka pun sholat, karena tidak ada gunanya perjuangan tanpa mengharap ridho ilahi robbi dan bantuannya. Begitu juga di sini, ketika umat dilarang untuk melakukan sholat di dalam masjid, sholatlah di luar masjid atau di mana saja. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah dimengerti bahwa Allah berada di satu tempat kemudian pindah, sebagaimana pernah ada kajian. Allah pertama kali meminta umat Islam untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dialihkan ke Ka'bah Al-Mukarramah. Bukan berarti Allah pindah rumah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Mukarramah, tapi Allah ada di timur dan ada di barat, karena milik Allah lah timur dan barat. Innallaha wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah maha luas, luas rahmatnya. Yang kita peloreh ketika kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala atau masjid, atau yang kita peroleh ketika kita sholat menghadap wajah kita ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui, walaupun akhirnya kita tidak bisa sholat di masjid karena keterbatasan atau karena adanya pemblokiran, maka Allah mengetahui bahwa niat kita untuk sholat ke masjid itu bulat, namun karena musuh akhirnya terhambat. Mungkin ini saja pengantar dari kajian kita. Kita lanjutkan dengan diskusi bersama Ustadz Safiar, Ustadz Hanafi, Ustadz Perdana, dan Ustadz Ardiansah. Baik Ustadz Zainal, dalam kesempatan ini, apa fungsi penekanan walillahil masyriku wal maghrib? Akankah seakan-akan bahwasannya setelah Baitul Maqdis yang mereka sangkakan itu berpindah, dulu kiblat itu dari Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah, langsung mengurangi sikap percaya umat Yahudi untuk memasukin ajaran Islam. Apakah penekanan ini benar-benar bahwasannya perpindahan dari masyrik ke maghrib ini udah aturan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menurut Ustaz di dalam hal ini? Iya, jadi masalah timur dan barat ini adalah tempat, dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki bumi. Jadi timur dan barat itu adalah bagian dari bumi. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, timur dan barat itu adalah hakikat tempat, titik. Di mana saja ada timur dan barat. Di Indonesia ada timur dan barat. Di Australia ada timur dan barat. Di Arab Saudi ada timur dan barat. Di Mesir ada timur dan barat. Jadi setiap daerah memiliki timur dan barat. Artinya begitu semua daerah adalah timur dan barat, maka sebenarnya Allah memiliki bumi tempat kita berada ini. Maka ketika disebutkan inilah hakikat bumi itu adalah nisbi, tergantung di mana posisi kita, maka sebenarnya masalah tempat kita beribadah ketika berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang sangat vital, karena sebenarnya hakikat dari penyembahan adalah fasama wajhullah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti menghadap ke Ka'bah itulah yang benar, menghadap ke Baitul Maqdis itu salah. Tetapi karena Allah yang memerintahkan sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, maka yang menghadap ke Baitul Maqdis benar. Ketika ada perpindahan ke Mekah, maka yang Mekah itu juga benar. Karena apa? Karena semuanya berasal dari wajhullah, perintah Allah. Ya, Ustaz Jenal, di sini dalam ayat ini disebutkan bahwa timur dan barat saja. Setahu saya, arah mata angin itu ada empat. Ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Bahkan kalau kita tambahkan ada barat Daud, barat Daya, ada tenggara. Nah ini kenapa Allah hanya mengkhususkan timur dan barat aja? Kenapa nggak Allah mengatakan utara dan selatan? Kan lebih enak. Iya, memang maunya semua gitu kan. Tapi nanti kalau semua jadi pelajaran IPS itu ya. Jadi disebutkan yang dua saja. Sudah mencakup. Karena inilah titik utama untuk mengetahui arah. Iya. Karena semua orang tahu timur itu tempatnya terbit, barat itu tempatnya tenggelam. Jadi itu paling mudah. Dari dua arah ini bisa diketahui arah utara dan selatan. Tapi sangat susah orang untuk melihat mana itu utara, mana itu selatan. Maka disebutkanlah simbol utamanya ya, saja, yaitu timur dan barat. Yang paling mudah dulu. Nah, itu karena lebih mudah. Dan dari empat itu nanti baru beranak lagi menjadi delapan arah mata angin yang kita ketahui bersama. Ini juga saya kalau bisa mencoba untuk menimbun sedikit ini, bahwa hal ini pernah juga terjadi pada masa Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi, ketika beliau mau menghukum seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair. Itu salah satu ucapannya sebelum dipancung, ditanyalah oleh si Hajjaj, di mana Tuhan? Maaf, belum. Sebelumnya biarkan saya sholat dua rakaat menghadap ke arah kiblat. Enggak boleh menghadap ke kiblat. Menghadap ke mana sajalah. Maka disawab, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka semakin penasaran ini Hajjaj ini. Rupanya dalam sholat yang dua rakaat terakhir itu sebelum dipancung, apa doa Sa'id bin Jubair ini? Ya Allah, jangan ada satu orang pun yang dizalimi oleh Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi setelah saya. Maka setelah beberapa hari beliau dipancung, sakit demam, langsung meninggal itu Hajjaj. Nah, ini maka saya teringat sama wajah Allah itu artinya apa? Ketika tabi'in ini dilarang untuk sholat menghadap ke Ka'bah, bukan dia tidak boleh menghadap ke yang lain. Dalam kondisi darurat dia sholat sunat biasa kemana saja. Artinya apa? Bahwasanya Allah itu sangat fleksibel ternyata, tidak kaku. Kita saja yang terkadang memahami hukum ini kaku, bisa bertengkar gara-gara kiblat. Ya, walaupun itu wajib, tetapi pada saatnya yang tidak memungkinkan, tidak mesti dipaksakan. Itu menurut hukum fikihnya. Ya, mungkin saya ingin menambahkan di sini bahwa kalau dilihat kembali pada ayat 115 ini, seakan-akan ini adalah rentetan cerita dari Sayyakul Sufaha pada juz kedua yang pernah kita bahas yang lalu. Nah, di sini sebenarnya muncul pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah khalayak ramai, tengah masyarakat kita, apakah ada kesamaan antara umat Islam yang mengarahkan wajahnya ketika salat menghadap Ka'bah dengan agama-agama yang lain yang menghadapkan wajah mereka ke arah patung-patung tempat sesembahan mereka. Maka sebenarnya dengan ayat ini terjawablah bahwa Ka'bah Al-Musharrafah yang berada di Mekah itu bukanlah target utama yang senantiasa harus dipalingkan wajah ke sana dalam kondisi apapun. Artinya bahwa umat Islam ketika dia salat, di dalam salatnya bukan berarti dia menyembah Ka'bah yang berada di Mekah. Karena apa? Karena ini terbukti di dalam ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib. Allah lah yang memiliki timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, engkau berarti akan menjumpai Allah. Artinya apa? Hanya arah. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan, kalau saya tidak silap adalah Muhammad bin Qutb, mengatakan bahwa di suruhnya umat Islam dahulu menghadap ke Baitul Maqdis di dalam salat. Kemudian setelah itu ada perubahan dan perpindahan kepada Baitullah Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Ini menunjukkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang disembah itu adalah satu dan yang dituju itu adalah kepada titik yang satu. Malah dia menunjukkan bahwa fungsi daripada Ka'bah itu sendiri adalah fungsi tauhid itu sendiri, yaitu menegaskan bahwa Allah itu Esa. Namun ketika arah itu tidak diketahui, tetap saja menyembah Allah dalam artian tidak meninggalkan salat sekalipun arah kiblat itu tadi tidak diketahui. Mungkin ini sebagai tahu. Iya, jadi menarik sekali ini masalah arah kiblat ini. Jadi sebenarnya kita ini menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke barat. Iya. Nah, itu kan menjadi satu hal yang menarik. Iya, karena ada orang Indonesia pada zaman penjajahan dulu akhirnya berangkat ke Suriname. Iya. Karena dia di Indonesia menghadap ke barat, sampai di Suriname pun harus di barat katanya. Harus menghadap ke barat. Harus menghadap ke barat. Padahal Suriname itu posisinya bertolak belakang dengan Indonesia 180 derajat dari posisi Ka'bah. Yeah. Jadi alasannya kenapa kok ke barat? Karena memang disuruh menghadap ke barat, bukan ke Ka'bah katanya. Jadi sebenarnya orang Suriname di Belanda sana menghadapnya ke timur atau ke tenggara sana. Nah, jadi sebenarnya kalaulah menghadap, yang dihadapkan ke Ka'bah. Kalaupun rupanya Ka'bah tidak ketahui, ya bukan berarti sholat itu tidak dilaksanakan dengan alasan aku gak tahu kiblat. Maaflah Tuhan, aku gak tahu kiblat, gak bisa sholat, katanya gitu. Jadi fasama wajuhullah ini merupakan titik final yang dapat menyelesaikan permasalahan ketika seorang musafir tersesat di tengah hutan. Sudah sampai waktu karena dilihatnya matahari sudah bergeser. Aku sekarang berada di mana? Pada waktu itu tidak menghambat dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya karena permasalahan tidak tahu kiblat. Dan ini kasus yang sama, seorang wanita muslimah yang berpakaian kerudung jilbab enggak bisa salat, alasannya enggak bawa mukena. Padahal pakaian dia sudah menutup aurat. Betul. Sebenarnya ini juga tidak menjadi alasan seorang wanita mengatakan kenapa enggak salat, enggak bawa mukena. Nah, itulah dia mungkin kajian kita dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Iya Ustaz. Jadi kalau kita melihat di ketika kita berbicara tentang kiblat, biasanya tidak terlepas daripada pembicaraan tentang masjid. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki semacam badan di Pengadilan Agama itu untuk menentukan arah kiblat dengan alat yang dan teknologi yang canggih sehingga dapat ditentukan arah-arah kiblat ini tadi di masjid-masjid. Nah, namun saya ingin membicarakan tentang masjidnya, Ustaz. Sedikit untuk kita mengembangkan tentang ayat ini. Nah, banyak orang berpahamkan bahwa di dalam masjid itu tidak boleh berbicara tentang ekonomi, tidak boleh berbicara tentang politik, tidak boleh berbicara tentang urusan-urusan duniawi, karena masjid ini adalah tempat beribadah kepada Allah, tempat menegakkan salat. Ini kira-kira bagaimana pemahaman seperti ini, Ustaz, dalam konteks walillahil masyriq wal maghrib ini tadi? Iya, jadi memang dalam hadis yang saya lupa hadisnya nih, musibah juga sebenarnya nih. Tapi Syekh Sa'roy mengutipkan bahwa barang siapa yang membahas masalah dunia di dalam masjid, tidak ada keberkatan dari urusan tersebut. Ini menjadi suatu hal yang menarik karena dipahami menjadi suatu hal yang berbeda. Berbedanya bagaimana? Ketika orang berjualan di dalam masjid gitu kan, bisnis, itu namanya tidak boleh. Tetapi untuk menyadarkan masyarakat tentang hakikat bagaimana ekonomi Islam itu sendiri, itu dihancurkan. Jadi ada dua hal yang dibedakan, bukan berarti gak boleh cerita gak boleh. Ekonomi Islam, perdagangan Islam, kesehatan bagaimana menurut Islam, karena manusia itu butuh badan yang sehat, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, orang yang sholat masjid itu harus tampilnya rapi, necis gitu kan, jangan hanya menghadap ke Pak Lurah bisa necis gitu kan. Ini mewujudkan sebelum dia necis, berarti kan dia punya harta untuk membeli minyak rambut, mungkin sampo paling tidak gitu kan. Artinya ekonomi Islam itu pun perlu dipelajari dan disampaikan di dalam masjid. Tapi secara praktis, politik praktis tidak boleh mengiklankan kampanye tusuklah partai ini dalam masjid, itu tidak boleh. Apalagi dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat. Tujuannya tetap untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 115 ini kita pun akhirnya mengetahui bahwa ibadah yang kita lakukan itu niatkanlah. Kita sering menggunakan ini dan tidak bosan-bosannya, karena memang hidup kita ini sementara dan akhirat adalah tujuan akhir. Niatkanlah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat itu sebatas untuk manusia dan rupanya manusia tidak membalasnya, tunggulah akan sakit hati yang akan kamu derita, dan kemudian bisa lebih parah, yaitu stres dan stroke. Maka di sini Allah menutupnya dengan innallaha wasiun alim. Ketika kita berbuat untuk Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha luas, luas rahmatnya. Berbuat untuk Allah dan serahkan kepada Allah, karena Allah tidak akan pungkir janji, dan janji Allah itu lebih terjamin daripada janji umat manusia. Dan Allah maha mengetahui, orang tua kita saja kalau kita berbuat baik dibalasnya, apalagi Allah yang memiliki sifat maha mengetahui. Maka yakinlah dan kita camkanlah, mudah-mudahan ketika kita mulai kerja pada hari ini, kita bisa mengerjakannya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.